Sakura. Rekor. Nela. Karisma. Wasik. Mahmud. Wut, wut. Sapa sih tuh ya Mahmud? Ya, Mahmud. Ya. Mahmud, mahmud, mama muda, waya isuk-isuk ke